akan batata ubi kayu rubus di balana. Colong dabu-dabu kepala ikan, ikan roa. Nona pas sekarang hidup sendiri di negeri orang. So setengah mati cari makan sendiri. Pulang cari